Ketika kau tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian. Tiada mentari bagai malam yang kelam, tiada tempat untuk berlabuh, bertahan terus berharap. Allah selalu di sisimu, insya Allah, insya Allah, insya Allah, ada jalan, insya Allah. Selamat malam, salam super untuk Anda dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa bertemu di kesempatan kali ini. Saya Hilbram Dunar, kembali lagi menemani Anda yang saya harapkan sedang menikmati hari bersama orang-orang yang paling dekat di hati Anda dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi di MTGW, Mario Teguh Golden Ways. Tapi agak sedikit spesial karena malam hari ini kita siaran live dari Grand Studio Metro TV. Boleh minta tepuk tangannya? Topik kita malam hari ini juga cukup spesial untuk Anda, berbicara mengenai keinginan sederhana setiap manusia. Kita selalu berbicara mengenai perubahan nasib. Semua orang menginginkan nasib yang lebih baik. Nasib yang seperti apa? Lalu timbul pertanyaan, apakah nasib bisa dirubah? Siapakah yang menentukan? Apakah ada hubungannya antara nasib dengan takdir? Mudah-mudahan semua pertanyaan tadi dan juga termasuk pertanyaan Anda bisa terjawab malam hari ini. Seperti apa? Langsung kita sambut sama-sama Bapak Mario Teguh. Terima kasih. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. So, seperti disampaikan oleh Mas Hilbram, mengubah nasib. Setiap orang sudah hidup dalam nasibnya. Nanti kita bahas lebih dalam. Dan apa saja yang bisa kita lakukan agar kita menjadi pribadi yang dipercaya. Karena insya Allah atas izin Tuhan berarti kita diizinkan karena dipercaya. Tuhan tahu apakah kita pantas untuk dipercaya atau tidak. Tetapi Tuhan harus menunjukkan kepada orang lain bahwa kita pantas. Karena Tuhan tidak suka berlaku seperti tukang sulap. Orang yang tidak pantas dijadikan. Lalu kita juga mudah-mudahan malam ini kita selesaikan kecemburuan kita kepada orang yang uangnya banyak dari yang tidak halal. Banyak tuh orang yang mengeluh kepada Tuhan, aku yang jujur kenapa? Dia yang tidak jujur kenapa? Gitu kan? Apa enaknya korup aja ya? Gitu. Karena lebih kaya begitu. Nah, mudah-mudahan setelah malam ini kita menjadi pribadi yang sangat ikhlas yang bisa melihat rezeki yang tidak terlihat. Gitu. Super Pak Mario, menjadi pribadi yang ikhlas yang bisa melihat rezeki yang tidak terlihat. Ya. Nah, bicara mengenai rezeki, ada banyak sekali usaha yang dilakukan oleh setiap orang, setiap pribadi untuk mendapatkan rezeki. Bahkan sampai melakukan usaha-usaha yang begitu luar biasa dengan mendapatkan banyak sekali tantangan. Pak Mario juga kemarin sempat jalan-jalan ya Pak ya? Ya. Dan kita akan melihat sebuah tayangan. Bisa Pak Mario jelaskan mengenai tayangan ini? Kami diizinkan oleh Kapolres untuk datang melihat pabrik di mana The Heroes yang hadir malam ini bekerja, yang sekarang menjadi berita tentang perlakuan tidak amanah kepada saudara-saudara kita bekerja. Mengharukan sekali tempat mereka bekerja seperti apa. Yuk kita lihat tayangannya sama-sama. Sahabat saya yang baik hatinya, kita berada di lokasi pabrik Kuali yang menurut istilah masyarakat sini adalah keceng di kampung Bayur Opak, Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, tempat terkuaknya perlakuan tidak manusiawi kepada sahabat-sahabat kita guru di sini yang sekarang sedang ditangani dengan bijak oleh sahabat-sahabat kita di Polres Tiga Rasa. Selamat siang Pak Toto, Ardi, Pak Ardi. Bapak terima kasih telah diizinkan paling tidak kita melihat lokasi ini. Ya, yang menyedihkan sekali Pak, tetapi untung juga ketahuan. Walaupun harapan semua orang agar ini seharusnya diketahui lebih awal, tapi kita harus bersyukur bahwa ini ketahuan. Ya. Apakah kami diizinkan Pak untuk melihat sedikit di dalam, tidak mengganggu keutuhan dari bukti yang dari lokasi? Tidak melampaui garis yang masih perlu diperlukan penyidikan Pak. Ya, iya di dalam saja. Ya. Tujuan utama Pak dari keberadaan kami di sini ini memberikan latar belakang dalam bahasan kita di Golden Ways untuk topik mengubah nasib. Karena kan kalau kita mau bersedih, mau marah, mau protes, akan selalu ada alasan untuk marah, sedih atau protes. Tetapi yang kita lakukan setelah itu lebih penting daripada melihat ke belakang dan menyalahkan atau mencari siapa yang bertanggung jawab. Kami hitam. Betul sekali. Jadi gini Pak Mario, saya jelaskan di sini tempat produksi di sebelah sini, pembuatan kenceng di sana tempat apa? Tempat bikin kencengnya Pak di dalam pintu yang situ Pak tuh, yang pintu di sebelah sana tuh. Ya, ya. Jadi semua proses dari bahan baku ini menjadi ingot, menjadi kencengnya dilakukan di lokasi ini. Bisa lokasi ini juga ada mesinnya di dalam. Cuman Bapak mau ngelamat karena di polis lain nggak bisa masuk. Terus gudangnya di atas Pak. Terus tempat istirahat para karyawan di sebelah sana. Tuh persis Pak. Ya. Oh yang itu? Ya pojok belakang itu. Itu tempat istirahat karyawan. Ya. Itu pun dia juga bisa berinteraksi dengan masyarakat setempat. Bisa sebetulnya mereka bisa keluar. Berinteraksi bisa Pak. Cuman handphonenya ditahan. Jadi kalau ada perlakuan tidak baik kepada mereka, bekas-bekas luka macam-macam, sebetulnya masyarakat sudah lihat ya. Iya. Dan jadi keadaan yang setelah dalam tanda petik berantakan ini memang sudah lama seperti ini. Iya, seperti ini adanya. Jadi padanya ini bahan baku apa bahan untuk bakar, bakar timahnya. Jadi kalau katakan saja pemilik pabriknya mengatakan, oh kehidupan karyawan kami baik, orang sulit percaya karena di luarnya saja seperti ini. Iya, umum. Hidup ini tidak pernah mudah, tapi juga tidak sesulit itu. Telah banyak tuntunan bagi kebaikan hidup, tapi kita tetap memaksakan cara-cara kita yang telah terbukti hanya menyulitkan diri. Kita diminta untuk hanya berharap kepada Tuhan. Tapi orang berharap dari pekerjaan, maka dia menelantarkan pekerjaan yang sekarang karena menginginkan pekerjaan yang lebih baik. Dia kasar menuntut haknya dari orang lain padahal rezekinya dari Tuhan jika dia berlaku baik kepada orang lain. Dia bertengkar memperebutkan rezeki padahal rezeki baik itu bagi orang baik yang bersaudara dalam kebenaran dan kesabaran. Dia bersedia disiksa dan dihina karena mengharapkan rezeki dari orang keji yang khianat. Maldi, saya dan teman-teman di Golden Ways dan seluruh fans Golden Ways yang seluruh dunia lho Pak, berterima kasih atas izin baik dari Kapolres di sini dan yang diwakili dengan baik oleh Pak Ardi. Terima kasih banyak Pak Ardi. Ya, dan jangan perlu Anda khawatirkan juga untuk Anda ingin tahu lebih detail lagi. Nanti teman-teman para pekerja juga sudah hadir di tengah-tengah kami di sini. Nanti akan berinteraksi dengan Pak Mario. Tapi dari yang Pak Mario lihat pada saat datang ke sana seperti apa, Pak? Terima kasih, Mas Ilbram. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, proses mengunduh rezeki itu deritanya seharusnya membahagiakan. Jadi kalau kita mengunduh rezeki lalu menderita dan sakit, itu salah. Pasti salah. Karena derita dari kerja itu menghasilkan rasa letih yang disyukuri. Gitu? Tidur yang dalam karena letih. Tidak sempat khawatir siang hari karena sibuk bekerja. Malam hari tidak sempat khawatir karena letih. Jadi seharusnya kita mengenali bahwa kita itu dalam jalur mengunduh rezeki yang baik kalau proses mengunduh rezekinya membahagiakan. Kalau menderitakan seperti cinta itu harusnya membahagiakan, apabila menyakitkan pasti ada yang salah. So, dalam kehidupan ini Tuhan tidak kejam, tidak akan menyiksa, tidak mempersulit proses kita mencapai kehidupan yang baik. Yang kita lihat dalam pengalaman terakhir ini adalah pengingatan, bukan peringatan, pengingatan agar kita ikhlas untuk menjauhkan diri dari yang tidak baik. Itu. Untuk mendapatkan rezeki yang baik berarti kita harus ikhlas terhadap hal-hal yang tidak baik. Lebih lanjut akan kami bahas, Anda jangan kemana-mana, kita break dulu sebentar, tetap saksikan Metro TV tentunya di Mario Teguh, Golden Way. MTGW Live dari Grand Studio Metro TV. Saya Hilbram Dunar bersama Pak Mario Teguh di sini berbicara mengenai mengubah nasib. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah ketika orang ingin merubah nasibnya, selalu tersebut perlu tangan Tuhan di sana. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Mario, kalau kita bicara mengenai tangan Tuhan ini seperti apa sih Pak? Super sekali. Yuk kita tanya kepada wanita dulu. Jodoh di tangan siapa? Ya, di tangan Tuhan. Cepetan, ambil, gitu kan? Oke, di tangan Tuhan atau di tangan kita? Nasib sudah diserahkan kepada kita. Jodoh juga bagian dari nasib. Jadi sebetulnya ada dalam kewenangan kita. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya di seluruh dunia, saya mau kenalkan satu konsep baru. Tangan Tuhan itu tidak betul-betul tangan Tuhan. Waktu Anda butuh uang, butuh sekali berdoa, lalu saya memberi. Siapa yang menjadi tangan Tuhan pada saat itu? Itu dia. Berarti tangan Tuhan itu bisa manusia, bisa keadaan, bisa durian yang jatuh meleset. Itu tangan Tuhan. Ya dong, orang sedang lapar, ingin durian, ada durian lewat, dirempet sedikit saja. Iya dong. Itu makan penuh kesyukuran. Bukan karena durian, karena melesetnya. Berarti tangan Tuhan bisa orang lain. Kita itu banyak bilang gini, aku mau menjadi pribadi yang mulia setelah meninggal. Nanti dulu ya. Kan Tuhan berkata begini, mengapa kamu tidak menolong saudaramu yang meminta tolong kepada Tuhan? Berarti orang yang membantu saudaranya yang sedang berdoa, meminta pertolongan dari Tuhan, orang yang membantu menjadi penolong langsung dikirim oleh Tuhan. Jadi konsep tangan Tuhan untuk rezeki mulai dari sekarang jangan betul-betul menyerahkan kepada Tuhan lalu mulai membayangkan seberapa besar tangannya. Seperti apa? Bukan itu lagi. Tangan Tuhan itu ada dalam silaturahim, dalam pergaulan. Jadi nasib yang menjadi tanggung jawab kita pribadi mulai dari sekarang, yuk lebih ke datarkan yuk. Doanya sudah, Tuhan butuh dimintai berapa kali untuk mendengar. Tidak minta pun sudah dengar. Nah sekarang kenapa kok lebih banyak mengulang doanya daripada berupaya berhubungan dengan baik ke orang lain? Sekali saja yuk bilang Tuhanku gitu. Makanya sebut kalau Anda Islam ya Allah. Karena banyak orang membingungkan dalam doanya ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Gitu. Terus orang-orang bilang ini sih dicelok sopo. Jadi. Ya sudah, ya Allah, ya Tuhanku, aku minta setelah itu aku ramahkan diriku kepada yang bisa menjadi jalur datangnya rezeki. Yang bisa menjadikan pengenal kepada pria atau wanita cantik yang nanti menjadi kekasihku. Coba. So, yuk kita sederhanakan sekarang mengenai pengertian tangan Tuhan, yaitu tangan sahabat-sahabat kita. Itu. Terima kasih Pak Mario untuk jawabannya. Satu pertanyaan dari saya. Sekarang saya akan persilahkan untuk sahabat super yang hadir di studio untuk bertanya langsung kepada Pak Mario Teguh. Silakan. Saya persilahkan Bapak. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam. Salam super. Salam super. Saya Faisal dari Buton, Sulawesi Tenggara. Oh iya? Ah. Buton, Sulawesi Tenggara. Yang ingin saya tanyakan seperti ini Pak. Saya banyak membaca kata-kata motivator tentang kehidupan dan keberhasilan. Ada yang memfokuskan kepada sebuah proses, ada juga yang memfokuskan kepada hasil. Nah, kalau untuk Pak Mario sendiri, sudut pandangnya seperti apa? Apakah memfokuskan kepada proses atau kepada hasil? Seperti itu. Terima kasih. Super sekali. Saya anjurkan Anda berfokus kepada proses yang hasilnya paling segera. Loh ya dong. Ya, apa? Lakukan kebaikan, karena hadiah pertama bagi yang melakukan kebaikan adalah kebaikan. Kuncinya, kuncinya. Hari perhitungan sudah terjadi. Jangan menunggu meninggal baru dihitung. Oke, orang rajin ada hitungannya. Sekolah pinter, bekerja dengan rajin, ada hitungannya. Malas, mencuri, suka mengeluh, ada hitungannya. Sebetulnya kita telah hidup dalam nasib kita sendiri. Kita sudah dihitung. Jangan lagi menunggu hari perhitungan. Bukti kehidupan kita ini adalah bukti kita sudah dihitung. Berarti proses yang Anda tadi cari, hasilnya sudah ada, Pak. Yaitu kehidupan Anda. Kan cantik sekali untuk ikhlas mengakui, akulah nasibku sekarang. Yang aku lakukan setelah ini menjadi pembaik bagi diriku segera. Itu sebabnya jawabannya tadi, cari proses yang paling segera hasilnya. Yaitu, isi dada dengan nama Tuhan, dengan doa. Oke? Okay? Mengangguk yang anggun, Pak. So, ya toh, orang-orang pangkat selalu mengangguknya pelan. Perhatikan orang-orang kecil kalau mengangguk. Iya, iya, iya. Iya toh? Ya, jadi ya, mulai sekarang kalau atasan bicara sama Anda bilang, Terus atasannya bilang ini korban Mario nih anaknya. Itu ya. Saya minta sekarang Anda mengambil alat polling Anda yang ada di bangku, silakan dikeluarkan, ya. Anda lihat, nanti Anda lihat seperti apa pollingnya, lalu Anda mengangguk pelan-pelan untuk mengetahui jawabannya. Setelah ketemu Anda harus pilih, ya. Polling yang harus dipilih, satu jawaban adalah ini dia. Mengapakah orang yang belum sukses justru sering bersikap negatif terhadap nasihat yang baik baginya? Yang A, tidak mempercayai selain yang diyakininya sebagai benar. Yang B, mau yang gampang-gampang saja, tidak serius. Yang C, tidak ada yang khusus, hanya meneruskan kebiasaan orang. A, B, atau C, silakan Anda tentukan pilihan Anda. 5, 4, 3, 2, 1. Kami lock jawabannya, kita berikan tepuk tangan. Di mtgwpol.com juga Anda bisa mengikuti polling ini. Hasilnya seperti apa, kita akan lihat sebentar lagi. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Mario Teguh Golden Wave. Masih terus menyaksikan MTGW. Dan saya ucapkan terima kasih Anda yang sudah mengikuti polling. Anda bisa lihat di mtgwpol.com. Jawaban Anda sudah kami simpan dan akan kami keluarkan pada saatnya nanti untuk mengetahui kira-kira seperti apa, ya. Dan juga terima kasih untuk Anda yang di sini. Nanti kita ada juga polling yang tidak kalah pentingnya yang untuk Anda ketahui. Tapi sebelum masuk ke polling berikutnya, ada satu hal yang cukup menarik perhatian saya, berbicara mengenai bekerja keras, Pak Mario. Apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah bekerja keras tapi belum mendapatkan apa yang kita inginkan? Super sekali, pertanyaan yang super sekali. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, ada dua pintu. Satu pintu lemari, satu pintu keluar. Anda mau keluar, Anda buka pintu yang mana? Apa akibatnya kalau Anda buka pintu lemari? Dimarahi istri. Ngapain geratak-geratakin isi lemari? Oke? Okay? Sekarang, orang yang bekerja keras, sudah jujur, rajin, berpikir baik, ramah kepada sesama, mengabdi kepada atasan, ramah kepada pelanggan, belum sukses-sukses. Kira-kira yang dibukanya pintu apa? Pintu lemari. Harus diakui banyak orang tidak ikhlas menerima bahwa dia telah melakukan sesuatu yang salah dengan baik. Membuka pintu lemari kan salah, tapi baik sekali, rapi, sopan, selamat pagi, tutup lagi, gitu banyak kan? Berapa banyak orang yang melakukan hal yang tidak tepat dengan cara yang indah sekali. So, jangan takut untuk membuat keputusan baru. Jangan takut untuk memulai sesuatu yang baru. Kalau ada katakan gini, tetapi sukses butuh waktu, Pak Mario. Betul gak? Demikian juga gagal butuh waktu. Kalau Anda belum sukses umur 40, gagalnya pada umur berapa? 40. See? Berarti kalau gitu dibutuhkan waktu yang sama untuk gagal dengan untuk sukses, mengapa tidak meniatkan keberhasilan? Pastikanlah Anda melakukan hal-hal kecil dengan ikhlas dan menuju gambaran yang besar. Anda tidak bisa melakukan sesuatu dengan harapan kecil. Melakukan hal-hal kecil dengan gambaran besar di masa depan menjadikan yang kecil ini teratur menuju yang besar. Sehingga Anda tidak bergaul dengan orang-orang yang salah, tidak mengeluhkan hal-hal yang salah, tidak melakukan hal-hal yang tidak ada gambar besarnya di masa depan. Tanggung jawab kita sendiri. Bekerja keras itu lebih masuk akal daripada mendengarkan ramalan nasib. Ya toh? Karena kerja keras adalah peramal nasib yang paling masuk akal. Gitu. Super Pak Mario. Bekerja keras adalah ramal nasib yang paling masuk akal. Super sekali. Baik, sekarang saya minta Anda untuk kembali mengambil alat polling Anda. Kita akan melakukan polling sekali lagi. Dan hasilnya akan kita tentukan juga saat ini. Anda pilih satu dari tiga pilihan ini. Tuhan sudah menyerahkan kewenangan untuk nasib kita sendiri. Mengapa orang masih menyalahkan nasib bukan dirinya? A. Salah didik dan pengaruh lingkungan. B. Belum menerima pengajaran yang baik. C. Sudah mengerti tapi malas, suka mengeluh dan menyalahkan orang lain. A, B, atau C. Silakan Anda tentukan sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan. Dan kami akan langsung menghitung seperti apa hasilnya ya. Kita akan hitung, ini juga digabungkan dengan Anda yang sudah memilih di mtgwpoll.com. Dan hasilnya adalah, setelah kami hitung untuk pilihan A, B, atau C, akan segera kita ketahui yang salah didik dan pengaruh lingkungan hanya dipilih 11%, yang B 21%, yang sudah mengerti tapi malas, suka mengeluh dan menyalahkan orang lain 68%. Kita berikan tepuk tangan. Well done, Mas Hilbram. Terima kasih, Super Mario. Super sekali. Kalau ada orang bilang ngomong itu gampang, harus datang di studio ini untuk tahu persis bahwa untuk ngomong itu setengah mati susah. Iya toh? Iya, Pak. So, hanya kita di studio ini yang tahu. Siapa yang ambil opsi A? Yes, Bapak, silakan. Selamat malam, Pak Mario. Selamat malam, Bapak. Salam super. Kenapa saya memilih A? Yaitu salah didik dan pengaruh lingkungan. Karena yang saya rasakan selama ini dari ajaran orang tua terutama Pak, ya. Di mana orang tua saya sudah mendidik saya juga dari kecil sampai sekarang dan juga diatur untuk lingkungan sekitar. Jadi saya diajarkan bagaimana pengaruh dari lingkungan yang baik dan yang buruk. Gitu, Pak. Sekali. Jadi kalau lingkungannya pasif, malas, menghindari belajar, itu pengaruhnya bisa buruk dan akhirnya menyalahkan di luar dirinya. Tidak begitu juga, Pak. Harusnya Anda itu bilang iya. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Karena tadi, Pak, proses hidup kan juga pilihan, Pak. Makanya Super. Jadi lain. Bisa milih malas atau milih rajin? Iya. Nah, Anda pilih yang mana? Saya pilih yang A. Pilih malas atau pilih rajin? Kalau saya pilih yang rajin, Pak. Aja itu. Ya. Ya. Maksudnya itu. Jadi kalau teman-temannya baik, lingkungannya baik, pengaruhnya baik. Benarkah begitu? Ya, karena kebaikan ya. Tadi, Pak. Oh, super sekali. Kalau gitu kita sependapat ya. B, belum menerima pengajaran yang baik. Siapa ini? Sebelah kanan. Yes, Bapak. Silakan. Mengapa Anda pilih ini? Selamat malam. Selamat malam, Bapak. Salam super, Pak. Salam super. Saya pilih B, belum menerima pengajaran yang baik. Kalau orang sudah menerima pengajaran yang baik, Pak, dia tidak akan pernah menyalahkan masjid. Super sekali. Di dalam tiga kata ini, Pak, belum menerima pengajaran yang baik. Kata yang mana yang paling penting? Belum. Belum. Teman-teman? Pengajaran. Apalagi? Ini bukan karena saya yang punya program. Saya sampaikan yang paling baik itu menerima. Pengajarannya sebaik apapun kalau tidak diterima, tidak jadi apa-apa. Tepuk tangan boleh. Nah, sekarang. Saya setuju, Pak. Jadi dia belum menerima pengajaran yang baik. Karena pengajaran apapun kalau diterima, pengajaran itu berkembang. Ilmu Tuhan itu hidup. Orang yang berilmu sedikit saja lalu ikhlas melakukan, ilmu itu tumbuh. Banyak orang tidak tahu sebelum memulai usaha tahu. Tahu. Ya. Tidak tahu usaha tahu. Lalu dia memulai ilmu Tuhan yang ada di dalam dirinya tentang panas, api, uap, asap. Itu berkembang. Untuk menjadi pabrik tahu. Jadi ingat, kalau Anda setiap kali makan tahu, ingat cerita. Tidak tahu pun tidak apa-apa asal memulai makan tahu. Terima kasih banyak, Pak. Makan tahu. C, siapa yang memilih C? Sudah mengerti? Yes, Bapak, silakan. Salam super Pak Mario dengan Edi dari Jakarta, Pak. Ya. Saya milih C, saya sudah mengerti tapi malas, suka mengeluh dan menyalahkan orang lain. Kebanyakan orang begitu, Pak. Kalau gagal paling gampang menyalahkan orang lain, Pak. Betul, Pak. Sering saya yang disalahkan. Padahal gagal itu kan karena dia salah ngambil keputusan. Betul sekali, Pak. Dari kata-kata itu, sudah mengerti tapi malas, suka mengeluh dan menyalahkan orang lain. Yang paling penting yang mana? Yang menjadi penggagal. Satu kata di sini yang paling mengeluh jelek, menyalahkan orang lain juga jelek, Pak. Malas juga jelek. Yang mana? Menyalahkan orang lain, Pak. Iya, orang lain aja yang kita salahkan ya. Pak, malas. Orang malas tidak mengerti. Jadi sudah mengerti ini kata-kata salah, Pak. Karena tidak ada orang sudah mengerti masih malas, itu tidak ada. Gitu? Makhluk pemalas itu indah sekali. Oke? Okay? Dia bisa ngantuk saat orang lain rajin loh. Ya? Dan tidak khawatir mengenai masa depan saat kita galau mengenai masa depan. Dia betul-betul bisa damai dalam kegalauannya. Nah. Setuju, Pak. Berarti kalau begitu C itu kualitas penggagalnya adalah malas. Dan 68% dari sahabat kita di seluruh MTGW Pool memilih ini ya. Betul, Pak. Betul. Super, terima kasih. Baik, Anda jangan kemana-mana, kita break dulu sebentar. Tapi sebentar lagi Anda juga akan bisa menyaksikan bagaimana Pak Mario berbincang-bincang dengan para pekerja yang mendapatkan nasib yang tidak sesuai yang mereka inginkan. Tetap bersama kami di MTGW, Anda jangan kemana-mana, terus saksikan Metro TV. Kami segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Way. Hidup adalah sebab akibat. Dan dalam hidup kita ingin mendapatkan nasib yang baik. Pertanyaan saya berikutnya kepada Pak Mario adalah, nasib ini sebab atau akibat dalam hidup, Pak? Super Mas Ibram, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, nasib adalah akibat. Kita adalah sebabnya. Jadi orang yang mau memperbaiki nasib, siapa yang harus diperbaiki? Orangnya. Very simple. Nih, sekarang saya gambar. Ini kalau orangnya ada kepalanya. Kepalanya tahu. Ini kalau bacanya tahu. Orang ini tahu, pengetahuan. Kalau mau nasibnya baik, belajar, berilmu. Tangannya terampil. Sih, berarti kalau nasibnya mau lebih baik, latih keterampilan. Satu lagi, nih, hatinya. Menentukan loh itu nasib. Kalau nasibnya mau lebih baik, perbaiki hatinya. Izinkan perasaan yang baik. Nih, penampilan. Jangan pakai ikat pinggang yang lubang-lubangnya sudah mau kenalan semua. Pacekli, makmur gitu. Ya, so, penampilan itu penting. Kemudian dikenal. Orang yang dikenal luas lebih mudah rezekinya. See? Kemudian terakhir yang keenam, doanya. Sudah lengkap 1, 2, 3, 4, 5 tidak berdoa. Itu suara bilang, Pak, kenapa doa tidak nomor 1? Karena mengisi pengetahuan sudah bentuk doa dalam tindakan. Itu Mas Ilbram. Super sekali Pak Mario, terima kasih jawabannya. Bicara mengenai merubah nasib, mendapatkan nasib yang lebih baik, di studio kami sudah kedatangan para pekerja di pabrik kenceng ya, atau pabrik panci, yang mencoba merubah nasib mereka. Tapi pada saat itu hasilnya tidak terlalu maksimal bisa mereka dapatkan. Kita berikan tepuk tangan untuk 3 orang yang sudah hadir di sini. Bisa naik atas panggung Mas. Nama Anda siapa? Pak Yusuf. Selamat datang, terima kasih. Ini Jajang. Pak Jajang. Pak Jajang. Ini Andri. Pak Andri. Good. So, ini the heroes, sahabat-sahabat saya yang gagah berani. Mungkin menderita beberapa hari yang lalu, tapi sekarang mereka sangat pede. Saya saja tidak berani naik di sini pakai sendal. Kalau mau melihat hidup itu sedih, banyak alasan untuk bersedih. Ya toh? Kalau di interviewnya, tolong yang sedih begitu, supaya rating TV-nya baik gitu, mereka sedih-sedih. Tetapi di sini kita memilih happy, ya toh? Yang lalu adalah pelajaran, dan kita mau menjadi pribadi yang lebih bijak. So, ceritakan singkatnya, bagaimana Anda keluar dari keadaan yang tidak membahagiakan itu? Awalnya saya mau bekerja di sana, mau merubah hidup saya. Super. Ya, pas di sana saya dipukuli, didorong ke api, ke tungku api. Oh my God. Lalu saya lari dari sana. Pas saya lari, sempat dikejar. Saya lari dari Tangerang, jalan kaki sampai Jakarta. Jalan kaki, kelaparan, sampai nemuin makanan yang udah basi, udah keinjak. Tapi alhamdulillah saya bisa makan, dapat uang 30.000. Dari? Dari bantu orang, pas saya lari dari Tangerang. Saya bantu orang taksi yang mogok. Iya, taksi yang mogok, saya bantu dikasih 30.000. Super. Alhamdulillah nah, saya bisa makan dari sana. Terus sampai ke Bandungnya? Sampai ke Bandung. Masih jalan. Nanti dulu. Karena jalan bisa sampai kemana-mana. Ini Anda ke Bandung masih jalan? Sampai Jakarta. Jalan kaki sampai bundaran Jakarta, nemuin polisi, terus terang saya ke polisi itu. Udah gitu polisi itu ngasih uang lagi 10.000. Oh super, kita berikan tepuk tangan untuk polisinya. Terus? Udah gitu sampai Rambutan, saya jalan kaki keliling-keliling, udah beberapa jam dari Rambutan. Pas waktu itu alhamdulillah ada yang kasihan sama saya lagi. Ada yang kasihan, dikasih tumpangan. Sampai ke? Sampai ke Cianjur. Bukan main. Sampai di Bandungnya? Sampai ke Bandung sama orang tua teman saya dianterin. Udah gitu, saya coba bicara sama Pak RW, sama Pak RT, dan sama warganya. Sempat juga pas ke rumah sama kakak saya, dibilang maling. Karena mereka menelpon memberitahu yeah. Anda mencuri. Iya, yeah. Dibilang mencuri. Udah gitu, saya bilang sama Pak RW-nya, sama Pak RT-nya, sama warganya. Mereka percaya? Iya. Sempat mereka gak percaya sama saya. Gak percaya. Gak percaya kalau saya dipukuli, disiksa di sana. Akhirnya mereka percaya? Bagaimana? Akhirnya mereka percaya. Pas saya bilang sumpah, saya gak pernah mencuri. Enggak. Super sekali sih, untungnya Anda dipercaya ya. Yeah. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, dari cerita bahkan sudah pada saat itu sudah langsung melaporkan ke polisi juga ya. Iya. Yeah. Apa respon dari polisi? Respon dari polisi nggak ada, cuman 3 menit dari kepolisian sama Pak RW sama warga ke polisi, cuman 3 menit di sana udah disuruh pulang lagi. Nanti kita bicarakan lebih jauh. Tapi Anda sudah melapor ke polisi waktu itu ya? Iya. Dan amazingly bahwa tidak dipercaya. Tapi akhirnya juga kalau Tuhan mau membuka sesuatu, terbuka. Nah, kalau Anda mau pesankan dalam waktu yang pendek sebelum kita break, apa pesannya kepada sahabat-sahabat kita yang jutaan, yang juga mungkin bisa terjebak dalam keadaan yang sama? Buat sahabat-sahabat saya yang teman seperjuangan dari di sana, jangan pernah menyerah. Super. Karena hidup ini tidak pernah sulit. Harus ada harapan. Jangan putus asa. Hidup ini tidak mudah, tapi tidak sesulit itu. Iya. Ya. Terus asalnya harus semangat. Good. Kalau Anda sendiri? Menurut saya, pada teman-teman, semoga pengalaman saya tidak diulangi atau dialami sama teman saya. Amin. Jadi buat cerminan. Ini buat contoh kehidupan. Semuanya. Janganlah percaya kalau ada teman atau orang yang mengajak kerja dengan iming-iming uang yang besar. Oke. Okay. Nanti kita teruskan lagi tadi ya. Baik, kita break dulu sebentar. Anda jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Way. Saya Hulukan Dunar bersama Pak Mario Teguh di MTGW. Dan kita lanjutkan lagi bincang-bincang dengan teman-teman pekerja yang bekerja kenceng ya, di pabrik kenceng atau pabrik panci yang mendapatkan perlakuan tidak semestinya. Mas Isep mungkin mau cerita lagi, jadi bagaimana? Saya pertama kali masuk ke sana ya sama teman saya berdua, dua orang, sama orang Majalengka, orang Bandung. Ya, saya datang sana bertemu sama bosnya. Udah bertemu sama mandornya, ketemu, udah ketemu kayak gitu ya, yang bawahnya ngobrol empat mata sama bosnya. Udah gitu, udah saya dikasih minuman dulu, silakan duduk dulu, udah gitu, udah kayak gitu teh ya, saya dibawa ke tempat kamar, ke kamar tempat yang itu pabrik itu, ke dalam. Udah gitu, simpan tas kamu, diskocek saya di itu, di apa, digeledah, diperiksa semuanya, barang-barang saya sama HP diambil. Udah kayak gitu, udah silakan kamu lanjut kerja, tempat tidur kamu di sini katanya. Udah gitu, udah kayak gitu teh ya, saya teh kerja biasa, yang ngikutin sama teman-teman yang udah lama di sana. Udah kayak gitu teh, istirahat, cuman makan doang gak ada istirahatnya. Pas makan aja istirahat. Pas makan waktu duhur, siang, sama maghrib, sama sore, segitu aja. Sampai jam 10 malam itu kerjanya. Nah, sesudah gitu teh, saya sampai bisa kaburnya karena teman-teman saya yang lainnya, yang ini, pada berangkat ke Dadap ngelihat lingkungan tempat kerjaan yang buat kerja di luar, outdoor, yang itu yang buat di luar lebih baik. Iya, yang kerja buat gerinjeng yang perapian itu, buat balokan semuanya. Nah, saya bisa ada kesempatan itu, ada centeng mandornya cuma satu orang lagi rehat, lagi istirahat, lagi tidur. Kata saya teh, Jack, Om Jack, saya minta minum, ya minta air panas ya ke belakang, udah gitu teh. Ya. Ya Bang Jack, silakan tidur lagi. Ya. Saya sehabis sholat asar, saya di dalam hati saya berkata, saya la haula lah, kepada Allah saja berpasrah. Mungkin kalau saya mati di sini, mungkin mati syahid, kata saya teh. Saya ke belakang rumahnya lewat benteng, ada bangku kecil, adalah 3 meteran, 4 meteran. Saya manjat lewat sana. Ya itu, melarikan diri, lolos dari sana ke terminal. Sampai ke terminal Kalideres, saya jujur ngomong ke supir angkotnya, Pak, mohon keikhlasannya, keriduannya, saya orang Bandung, ini fotokopian KTP saya ikut nebeng ke mobil Bapak. Ya gak apa-apa Mas, tunggu aja di depan sana ya sebentar, sambil nunggu penuh dulu. Udah kayak gitu, nyampe lah Kalideres, udah Kalideres, saya naik bis pariwisata, bis yang gede Prima Jasa yang itu. Udah gitu, saya nebeng juga di belakang, udah nebeng kayak gitu, sampai ke Kampung Rambutan. Udah sampai ke Kampung Rambutan, saya gak punya uang, harus gimana. Nah, udah kayak gitu teh, saya ngemis-ngemis dulu, udah ngemis-ngemis ketiga rumah makan, dikasih uang, ya dikasih uang 10 ribuan, 30 ribu, kalau nggak salah mah, dibeliin makan 15 ribu, buat ongkos 15 ribu, bisalah pulang saya, karena ada orang Cimahi yang di Kampung Rambutan sana, yang ngasih uang ke saya 25, jadi 35 ribu, udah kayak gitu, saya pulang. Pas lewat tol Jagorawi kan padat merayap di jalan tolnya, si kondektur itu pipis dulu ya, kencing dulu, udah kencing deh, saya ikut bareng kencing, saya ketinggalan naik bis, udah ketinggalan naik bis, saya sambil berjalannya sambil nangis, udah kayak gitu teh, saya sambil wiridan dalam hati, pasti kata-kata hati saya teh, pasti saya ke sabet kontainer, kata saya teh. Beneran Pak, saya ke itu ketabrak kontainer, sampai kontainernya kejatuh, kontainer semen 3 roda yang itu. Kalah sama Anda? Saya bukan Pak. Saya apa, melayang langsung, untung enggak ke jalan gitu. Langsung ke pinggir. Pas itu si kontainernya, si supirnya juga enggak apa-apa, semennya itu semua itu menunjukkan bahwa Anda sakti sekali. Saya pas itu setengah mati saya. Super, Pak. Kita kuat, berikan tepuk tangan yuk. Saya mau ke adik kita Andri. Tidak usah lagi cerita larinya. Tapi kenapa bekas tendangan ini masih sakit? Apa yang terjadi? Ini di dada saya. Bukan bekas tendangan, itu karena makanan yang tidak sehat. Oh, jadi bukan cerita-cerita isu tentang ditendang itu nggak betul, hanya makanan aja. Ini kepala pernah ditendang. Oh, kepala yang ditendang. Ya. Kalau ini karena makanan. Ya. Makan apa? Makanan biasa. Makanan biasa, cuman udah kerja, itu bahan-bahan udah kerja itu nggak bersih. Pasti. Ke tangan. Ya, pasti. Otomatis. Pada bau-bau. Kalau mau makan itu campur sama makanan. Enggak, cuci tangan dulu tuh. Cuci tangan, cuman masih ada bubuk aluminium ya. Yang paling saya tidak lupakan, saya sampai sekarang masih ingat, saya pernah ditendang, dipukul bagian ini nih, masih kepala. Masih terasa sampai sekarang. Yang saya yang saya inginkan semoga Yuki dibalas dengan Anda minta Pak Yukinya disiksa atau Anda dibahagiakan? Saya dibahagiakan. Super itu dulu, karena Pak Yukinya ada yang ngurus. Gak mungkin orang tidak baik itu dibiarkan. Beda loh orang. Kalau orang sudah disiksa seperti Anda, masih memaafkan dan masih mau meneruskan kehidupan yang baik, itu gagah sekali. Ya? Kita berikan aplaus. Pak Mario, bisa kita ambil kesimpulan dari pelajaran tiga sahabat kita ini, Pak Mario? Sahabat-sahabat yang baik hatinya pasti dalam perjalanan. Tadi beliau sempat cerita ke saya sebelumnya dalam perjalanan ke Bandung, pasti mereka melihat campur tangan Tuhan. Seperti loh, truk semen kalah loh nabrak. Iya dong, kalau dipikir-pikir betul. Berarti ada keajaiban dalam proses itu, dalam penyelamatan ini. Mereka bukan orang yang hanya menderita. Tidak mungkin orang dibanting tidak naik-naik lagi ke atas. Lihat, hanya pesan saya, jangan tergesa-gesa mau buat album menyanyi. Seperti orang-orang yang aibnya tercemar langsung mau buat album itu. Anda tidak ya. Pertama kali urusi diri sendiri, bersihkan dari kemarahan dan dendam yang menyayangi Anda. Sudah banyak sekali orang, sekarang berapa juta orang yang nonton ini, yang mendoakan, polisi akan urus, ya, pengadilan akan urus, orang tua, kita-kita semua mendoakan dan menyaksikan bagaimana hebatnya anak muda yang diperlakukan dengan aniaya seperti ini, masih bisa berdiri tegar dan melihat kehidupan dengan positif. Ya. Baik, terima kasih Anda yang masih terus menyaksikan program ini. Kita akan kembali sebentar lagi dan saya ucapkan juga terima kasih untuk doa Anda kepada teman-teman, kepada sahabat kita di sini. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Way. MTGW disiarkan secara langsung dari Grand Studio Metro TV dan kami mendapatkan satu orang penelpon yang ingin bertanya kepada Pak Mario. Ada Pak Herman dari Manado. Selamat malam Pak Herman. Halo Pak Herman, selamat malam. Anda bisa ya, selamat malam Pak. Ya, silakan Pak Herman, pertanyaan Anda kepada Pak Mario. Ya, selamat malam Pak Mario, salam super. Selamat malam, salam super Pak Herman. Silakan. Ya, begini Pak, kami mau bertanya kalian apa pendapat dan pandangan Pak Mario. Okay. Kira-kira bagaimana orang yang terlalu idealisme dalam mereka menjalankan hidup dibandingkan dengan apa kenyataan yang mereka hadapi, biasanya kan tidak apa ini sejalan begitu. Super sekali, Pak. Seperti ya? Ya, baik. Terputus sinyalnya. Terima kasih Pak Herman, di mana dia? Silakan Pak Mario. Menjadi idealis itu tidak apa-apa asal Anda tidak lepas dari kenyataan. Karena banyak orang hidup di dalam standar-standar terbaiknya sehingga setiap hari dia marah. Kok pemimpin kok begini, kok wakil rakyat kok begini, gitu kan? Kok partai begini, selalu dibandingkan dengan keindahan yang menjadi standarnya. Nah, orang-orang yang idealis juga seharusnya menempel pada kenyataan. Dan ini caranya, ideal, ide, pendapat, ini, batasan. Ada orang di ruangan ini yang tidak terbatas? Semua terbatas, tetapi orang idealis menolak adanya batasan. Padahal orang praktis yang sudah ikhlas menerima dia terbatas mulai tumbuh. Ayo, Anda yang ikhlas mengakui lemah di matematika, segera tumbuh di bidang selain matematika. Itu lah. Anda yang ikhlas lemah dalam interaksi dengan orang, Anda tidak memaksakan karir penjualan lagi. Anda lebih ke perencanaan, ke strategi. Banyak orang tidak menerima batasannya. Batasan itu ada bukan untuk ditolak, untuk diterima supaya Anda tumbuh setelah batasan itu. Know your limits, tapi focus on your potentials. Tahu batasan, tapi berfokuslah pada kemungkinan. Seperti, masa depan tak pasti. Setuju? Good, maka apapun mungkin. Sih, dengarkan itu. Masa depan tak pasti. Karena tidak pasti, maka apapun mungkin. Itu tidak lagi idealis, itu sudah sangat praktis. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, impikanlah yang besar. Oke, tetapi ikhlaslah melakukan sesuatu yang kecil. Segera. Itu. Masa depan tidak pasti, jadi apapun mungkin. Kesempatan untuk Anda untuk memimpikan lebih tinggi dan mengharap lebih banyak. Kita langsung ke penelpon berikutnya. Selamat malam. Ya. Ya, dengan siapa Bapak? Saya Ricky dari Makassar. Silakan Pak. Ya. Yang perlu kita ketahui bahwa kesulitan yang paling berat dalam sebuah rencana adalah memulai, Pak Mario. Yes. Ya, bagaimana cara Bapak Mario membuat saya menjadi pribadi yang ingin istimewa agar saya bisa dimudahkan untuk memulai apa yang saya percayakan tanpa menjadi pribadi yang pesimis. Salam super, Pak Mario. Super, salam super, Pak. Yo, saya jawab cepat sekali. Cara terbaik untuk mulai adalah mulai. Jangan pakai rencana-rencana lagi, membuat panitia penentu awal. Panitia penentu akhir, gitu, rapat koordinasi, raker, rapat kerja. Berarti selama ini rapatnya tidak kerja. So, yuk ikhlas untuk segera memulai. Dengarkan ini ya. Kita itu cepat mulai, tapi segera tidak menyelesaikan. Sehingga kehidupan kita ini isinya awalan-awalan yang tidak pernah selesai. Kemampuan kita untuk menggebu-gebu memulai selalu kalah dengan rasa bosan. Merasa bahwa yang lain lebih baik. Padahal setan ingin Anda gagal saat melakukan sesuatu yang baik dengan cara tidak menghormati yang sudah Anda mulai. So, bagaimana kalau mulai hari ini? Mulailah yang kecil, yang sederhana, yang tujuannya baik. Mulai dari menaruh senyum di wajah Anda, menaruh kedamaian di hati Anda, menaruh kedamaian di suara Anda bagi orang lain, sentuh orang dengan penuh hormat, lalu perhatikan bagaimana kebaikan datang kepada orang yang membaikkan diri. Yuk, menjadi pribadi yang ikhlas, mulai dari sekarang, mulailah dari kebaikan diri. Itu saja, tidak ada teori lain. Mulai. Jangan isi hidup dengan awalan-awalan yang tidak pernah diselesaikan. Kami akan break dulu sebentar. Anda jangan kemana-mana, masih ada kesempatan untuk kita terus bersama di program ini, tentunya di Mario Teguh, The Golden Way. Sampai pada segmen terakhir program ini, mengubah nasib. Dan sebelum kita masuk pada kesimpulan, di mana Anda juga tentunya besok harus kembali bekerja di hari Senin, dan banyak sekali di antara kita yang I hate Monday. Padahal Anda ingin mengubah nasib, tapi takut pada hari Senin. Pak Mario, bisa dibantu? Super sekali, Mas Hilbram. Mau mengubah nasib, tapi benci hari Senin. Sahabat-sahabat saya baik hatinya, lihat ya. Monday. Itu artinya itu money day. You mau mengubah nasib and you hate money day. Satu lagi, bagaimana mungkin Anda membuka waktu pertama dalam satu minggu dengan kebencian? Apakah Anda ingin hari Senin memperlakukan Anda dengan kebencian yang sama? Mulai dari sekarang katakan I love Monday. I love the money in Monday. Gitu. Super sekali Pak Mario. I love the money on Monday. This is tomorrow. Kita bisa masuk pada kesimpulan program ini Pak. Ya, sahabat saya yang baik hatinya, kita adalah sebab bagi nasib kita sendiri. Setiap orang sudah hidup di dalam nasibnya, takdir kita tidak ketahui. Jangan bicara terlalu banyak tentang takdir, karena banyak orang yang paling tidak mengerti tentang takdir, paling sering menyalahkan takdir. Nasib ada di dalam tanggung jawab kita sendiri. Jangan pernah katakan nasib krusial. karena nasib hanya sebaik upaya kita. So, yuk kita bersabar dalam upaya keras, dalam pekerjaan yang sibuk, karena orang yang sibuk tidak mampu mengeluh. Siapapun yang mengeluh sekarang pasti waktunya digunakan untuk berfokus pada kelemahannya. Yuk berfokus pada berkah, pada rahmat, pada kenikmatan. Lalu katakan, aku mencintai kehidupan ini karena kehidupan yang indah di sini yang akan menjadi awal pembentuk bagi kehidupan yang lebih indah selanjutnya. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, mudah-mudahan Senin Anda menjadi pribadi baru. Amin. Yang pantas bagi rezeki yang baru. Amin. Bagi nasib yang baru, dan Anda katakan, I love Monday. Super sekali. Terima kasih Pak Mario. 1,5 jam siaran langsung MTGW sudah menemani Anda di minggu malam ini. Semoga bisa bermanfaat dan Anda menjadi pribadi yang lebih hebat besok. Saya Hilbram Dunar. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain, tentunya di Mario Teguh Golden Way. Kau tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian. Tiada mentari bagai malam yang kelam. Tiada tempat untuk berlabuh, bertahan terus berharap. Allah selalu di sisimu, insya Allah, insya Allah, insya Allah, ada jalan.